supaya kita paham bahwasanya perkara ini merupakan perkara besar dalam kehidupan. Makanya Allah memberikan sifat keberuntungan bagi mereka yang berhasil menempa jiwanya dan membersihkan jiwanya dari segala macam mengotornya dan segala macam kekotoran-kekotorannya. Karena tidak bermanfaat ibadah kita apabila jiwa kita kotor. Orang mukmin tetapi hasyat, tidak punya akhlak yang baik, tidak mampu mencintai orang yang beriman, tutur katanya kecil kepada orang yang beriman. Walaupun mungkin dikirnya banyak, walaupun dikir sorenya banyak, walaupun mungkin sholat sunahnya banyak, maka sesungguhnya kalau jiwanya kotor tidak ada manfaatnya. Makanya sebaliknya, ada orang yang mungkin ibadahnya biasa, tetapi karena jiwanya itu bersih, ibadahnya yang biasa menjadi ibadah yang luar biasa ketika disertai dengan jiwa yang bersih. Bukankah ibu pernah mengetahui kan ada sebuah hadis yang disampaikan dalam riwayat Ahmad dari seorang sahabat Anas bin Malik. Ada seorang sahabat biasa, sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa. Tapi ternyata walaupun sampai beberapa hari dia tidak melaksanakan sholat tahajud, tapi dia ternyata penduduk surga dan Nabi mengabarkan sampai 3 kali bahwasanya dia itu termasuk di antara penduduk surga. Kenapa? Karena ternyata hatinya tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Hatinya memaafkan kesalahan orang yang beriman yang mendzaliminya. Dan itulah yang menjadikan ia diberikan oleh Allah kenikmatan surga. Walaupun ibadahnya biasa, walaupun amalnya biasa, tetapi karena bersihnya jiwa, maka ibadah yang biasa menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagaimana kita memperhatikan kondisi jiwa, karena sesungguhnya kondisi jiwa merupakan perkara pokok dalam kehidupan kita setelah kita beriman dan memurnikan ibadah kita kepada Allah semata. Semoga Allah memberikan kepada kita tauhid yang benar, sunnah yang benar, tetapi jiwa yang bersih yang menyebabkan kita akhirnya mampu berjalan dalam kehidupan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita buka halaman ke-21. Kemarin kita telah mempelajari panjang lebar tentang masalah hati dan keikhlasan. Kita baca satu persatu dari kata yang telah disampaikan oleh penyusun. Bagaimana kita menjelaskan tentang masalah niat dan bagaimana pentingnya masalah niat dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Perkara yang pokok dan perkara yang wajib itu adalah masalah niat. Jangan remehkan masalah niat sebagaimana yang tadi saya sampaikan di dalam mukadimah. Orang yang tergerincir dan tersambat dengan api neraka yang pertama kali bukan peminum khamr, tetapi adalah si mujahid, tetapi dia salah di dalam niat. Orang yang alim, kalau bahasanya ibu-ibu itu seorang ustadz, itu juga tergelincir ke dalam neraka, tersambar dengan api neraka. Dan orang yang senantiasa sibuk mencari ilmu ketika mengembara ilmu. Dan yang ketiga, orang yang sedekah, tapi semuanya itu dilakukan dalam kondisi tidak mengharapkan ridhanya Allah. Itulah yang menjadikan kita faham, jangan sampai kita melalaikan tentang masalah niat. Sepertiga dari bangunan sunnah terletak kepada kebersihan kita, memperbaiki hati kita di dalam masalah niat. Jadi kalau ada orang yang belajar kesana kemari, dia belajar kajian tetapi tidak faham bagaimana mengondisikan niat yang bersih, dia tidak ngerti bagaimana membersihkan hatinya di dalam dia beribadah, maka sesungguhnya dia gagal faham tentang masalah sunnah. Yang inilah yang menjadikan kita telah memahami betapa besarnya kedudukan niat dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Sekarang kita buka pada halaman ke-21. Kita akan membuka yaitu adalah bab yang ketiga, yaitu adalah bab masalah ilmu. Di sini bab yang ketiga dimulai dari perkataan al-ilmu. Sekarang sebelum kita menjelaskan panjang lebar, kita harus paham definisi ilmu itu apa. Karena ibu pasti bingung, di sini ada ilmu dunia, di sini ada ilmu akhirat. Nah, ibu pasti harus mengerti definisi ilmu itu apa. Karena kita sering merasa bahwasanya ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu itu berlaku kepada umum. Jadi anak-anak kita yang sekolahnya umum, insya Allah mendapatkan keutamaan itu. Benarkah pemahaman itu ataukah tidak? Nah, ini kita harus membahas dulu definisinya yang benar. Apa itu definisi ilmu sesuai dengan panduan kitabullah dan sunnah? Supaya kita paham, supaya kita mengerti, jangan sampai kita salah mendefinisikan tentang masalah ilmu dalam kehidupan kita. Maka ilmu, kalau kita kembalikan kepada definisi yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang disebut dengan ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah yaitu segala ucapan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan disampaikan oleh para sahabat. Jadi setiap perkara, setiap ucapan yang disampaikan oleh Allah, Rasulnya dan para sahabat, itulah yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu yang pertama definisinya adalah setiap ucapan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat, maka itu definisinya disebut dengan definisi ilmu. Itu disebut dengan definisi ilmu. Setelah kita mengetahui ini, nah kita harus paham konsekuensinya apa ini setelah mengetahui bahwasanya definisi ilmu adalah apapun yang dikatakan Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Berarti ibu pastikan, kalau kita sudah bicara ibadah dan kita tahu bahwasanya ibadah itu perlu ilmu, kalau ada orang yang ngomong tetapi keluar dari ucapan Allah, ucapan Rasul dan ucapan para sahabat, pastikan itu salah, walaupun yang ngomong ustaz kecil, walaupun yang ngomong siapapun. Kenapa? Kalau ucapanmu tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah dan perkataan para sahabat, pasti kamu salah. Ya? Karena sesungguhnya definisinya jelas diperketat oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Apapun yang dikatakan Allah, apapun yang dikatakan Rasul, dan apapun yang dikatakan oleh para sahabat, itulah yang baru disebut dengan ilmu. Ya, dan mereka lah yang kemudian menjadi sumber ilmu. Kenapa kok ada perkataan para sahabat, Ustaz? Ya iya, karena sesungguhnya para sahabat adalah generasi yang mengetahui bagaimana Quran diturunkan, dan generasi yang mengetahui bagaimana maksud dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang tahu maksudnya Al-Quran selain Nabi? Ya para sahabat. Siapa yang tahu maksudnya hadis yang disampaikan Nabi? Yang tahu para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat kalau tidak paham, mereka pasti nanya kepada Rasulullah SAW. Nah di situ kita paham, itulah definisi ilmu. Jadi siapapun yang ngomong, misalkan Ustaz ngomong tentang fulan gini, mana kemudian ininya Ustaz? Ya menurut saya, kok menurut antum? Ini agama ilmu, ini bukan menurut antum, karena antum bukan Nabi, antum bukan Rasul. Tetapi betul-betul harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah dan perkataan para sahabat ridwanullah alaihim. Itu konsekuensi dari poin itu. Sebagaimana konsekuensi dari poin itu adalah ibu kalau bicara tentang, ibu kalau membaca di dalam Al-Quran atau di dalam hadis menerangkan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, akan dinaungi para malaikat, akan diberikan rahmat, kumpulnya kita di masjid kemudian mempelajari ilmu akan diberikan pahala sebagaimana umrah. Imam Ahmad mengatakan orang yang mencari ilmu keutamaannya tidak mampu ditandingi dengan apapun. Berarti ilmu yang disebut di dalam Al-Quran dan ilmu yang disebut di dalam Al-Hadis maknanya adalah ilmu yang menuju kepada akhirat, yang berkaitan Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Ya kalau anak kita belajar di kuliah umum Ustaz, ya dia mendapatkan keutamaan, keutamaan secara umum, tetapi tidak mendapatkan keutamaan secara detail. Tapi kalau kita misalkan ibu datang ke sini, ini maaf ya kita bandingkan, anak kita kuliah dari jam 7 sampai jam 1 siang. Ikhlas, dia mencari ilmu itu bukan untuk mendapatkan ijazah dan mendapatkan nilai. Dia datang untuk mencari ilmu supaya ilmunya nanti bermanfaat untuk dia ketika Islam memanggil dia. Ya. Kemudian ilmu kajian nih dari jam 2 sampai nanti asar. Cuma 1 jam. Maka ini kalau dua-duanya ikhlas, anak ibu ikhlas nih ditimbang, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Yang 1 jam. Kenapa itu lebih berat? Karena itulah di dalamnya kalamullah dan kalamur Rasul. Adapun ilmu yang dipelajari oleh anak kita di kuliah umum bukan perkataan Allah dan bukan perkataan Rasul, hanya ilmu secara umum. Karena yang dimaksudkan dengan keutamaan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bukan ilmu duniawi, tetapi ilmu akhirat. Tapi anak saya dapat pahala enggak Ustaz kalau dia belajar? Dapat pahala kalau dia niatkan belajar dan kuliahnya itu untuk Allah. Dan dapat dosa kalau dia niatkan ketika dia belajar untuk mendapatkan nilai dan mendapatkan ijazah. Untuk dapat modal kerja, enggak boleh, itu haram. Makanya ibu yang harus ngingetin itu. Tapi dia mendapatkan keutamaan dinaungi malaikat, rahmat, enggaklah. Apalagi ketika kita mengetahui banyak sekali penyelenggaraan pendidikan hari ini belum sesuai dengan kitabullah dan sunnah kan, campur aduk laki dan perempuan, campur, kemudian di situ mempelajari tentang kadang-kadang perkataan orang kafir yang bertabrakan dengan Al-Quran. Maka kemudian akhirnya apa? Kalaupun anak kita datang dengan hati yang ikhlas dan niatnya dia belajar pada ilmu itu adalah bagaimana nanti dia berkhidmat kepada Islam, dia mendapatkan keutamaan umum tapi tidak mendapatkan keutamaan khusus. Jadi disitulah kita paham, ternyata keutamaan mencari ilmu yang sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya dan perkataan yang disampaikan oleh para sahabat itu adalah sesuatu yang dimaksudkan di dalam kita, sesuatu yang dimaksudkan di dalam kitabullah dan sunnah. Ya. Jadi dari definisi itulah kita mengerti. Sekarang kemudian ilmu itu hukumnya apa sih Ustaz? Karena kita sering mendengar thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Sampai ala muslimin ya Ibu, tidak ada wa musliman, dan itu tambahan itu. Yang betul hadisnya thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Tok, enggak usah dilanjutin. Kenapa? Karena kemudian penambahan itu tidak ada. Maka sesungguhnya thalabul ilmi kewajiban bagi seorang muslim itu yang wajib yang mana? Yang wajib itu yang mana? Sebelum kita membahas tentang itu, kita harus paham ada hadis-hadis palsu yang sering diperdengarkan, yaitu tentang masalah mencari ilmu. Contohnya apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Tidak ada itu hadisnya. Itu hadis palsu. Tetapi tidak bertentangan, iya, tidak semua hadis palsu berkonotasi negatif. Saya ingatkan, tidak semua hadis palsu berkonotasi negatif. Banyak hadis palsu, maknanya baik. Tapi, kalau itu memang hadis palsu, ya harus disampaikan itu hadis palsu. Kenapa? Karena kita haram secara mutlak berbohong atas nama Nabi. Berbohong atas nama diri sendiri, saya tidak boleh kok. Apalagi berbohong atas nama Rasul. Jadi tentang utlubul ilma walau bisin itu ternyata tidak ada hadisnya. Itu hadis palsu. Ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, tidak semua hadis palsu berkonotasi negatif. Contoh hadis palsu yang tidak berkonotasi negatif, banyak hadis palsu yang tidak berkonotasi negatif itu banyak. Contohnya hadis-hadis palsu yang dibuat dan disusun oleh Nuh al-Marzawi. Nuh al-Marzawi itu pemalsu hadis. Ya, dia itu pemalsu hadis. Tapi ibu tahu, Nuh al-Marzawi ketika memalsukan hadis, hadis yang dia sampaikan itu tidak semuanya isinya itu adalah buruk. Isinya apa? Keutamaan membaca Quran, keutamaan membaca surat ini, keutamaan membaca surat itu. Hadisnya di dalamnya kayak gitu. Keutamaan membaca hadis ini, keutamaan membaca surat ini. Tapi palsu. Tapi maknanya baik. Makanya Nuh al-Marzawi ketika ditanya, kenapa sih kamu memalsukan hadis? Lihat jawaban dari Nuh al-Marzawi. Ini wadhatul ahadisa fi fadailil Quran liyarghabu fihi wa inni ara annasa yashtaghiluna bil fikhi. Aku ini ya, melihat manusia itu banyak membaca fikih dan meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Aku sedih itu. Makanya aku meletakkan hadis-hadis palsu. Memang aku sengaja membuat hadis palsu tentang keutamaan surat ini dan keutamaan surat itu. Kenapa kamu kok berani membuat hadis palsu? Liar gobu fihi, supaya orang itu mau membaca kembali surat-surat di dalam Al-Quran ketika mereka mengetahui tentang keutamaan surat ini dan surat itu, walaupun itu palsu. Jadi di situ kita harus paham, tidak semua hadis palsu konotasinya negatif. Tapi tetap boleh dipakai Ustaz, walaupun konotasinya baik, tetap tidak boleh dipakai. Kenapa? Itu namanya kebohongan kepada roh. Kebohongan kepada siapapun itu tidak boleh. Ya. Maka kemudian kita harus paham, ilmu yang bersifat wajib itu yang mana, dan ilmu yang bersifat tambahan itu mana. Jadi Imam Ibnu Rajab itu menerangkan dalam kitabnya Fadlus Salaf Alal Khalaf, Ilmu itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat fadlah. Wajibun aini wa fadlatun. Wajibun aini itu apa? Wajib. Ada yang bersifat fadlah. Fadlah itu apa? Tambahan. Ilmu yang bersifat wajib itu ada dua macamnya. Ya, ditulis dulu. Yang pertama, ilmu yang bersifat wajib yaitu yang pertama, yaitu adalah ma'rifatul asma' wa sifat. Yaitu ibu harus mengerti tentang nama dan sifat-sifatnya Allah. Yaitu ma'rifatul asma' wa sifat. Kamu harus tahu nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Kamu harus tahu nama dan sifat-sifatnya Allah. Sudah? Nah, sekarang dengerin. Mengerti tentang nama dan sifat-sifatnya Allah itu wajib untuk kita ketahui. Kenapa? Ya iya. Karena sesungguhnya apapun profesimu, dokter kah, pekerja kantor kah, seorang ibu kah, seorang anak baru balik, ataupun orang tua yang sudah berumur dan sudah putih beruban semuanya, maka kita wajib untuk mengetahui tentang nama dan sifatnya Allah. Kenapa? Loh, orang itu harus paham tentang nama dan sifatnya Allah. Karena salah satu sumber keresahan dan kegelisahan kita dalam hidup itu ya karena kita gak kenal Allah dan yang kita cintai. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kalau setiap manusia mengenal siapa Rabbnya dan mengenal bagaimana sifatnya, seluruh manusia itu akan meleleh rasa cintanya kepada Allah setiap detiknya, karena dia akan merasakan cintanya yang besar kepada zat yang dia cintai. Ibu kalau dilamar seorang laki-laki yang ibu tahu laki-laki ini hampir sempurna, perfect, maka ibu akan tenang. Makanya kalau ada manusia, kenapa dia gelisah, kenapa dia sedih, kenapa dia merasakan keresahan, itu satu, yaitu adalah karena dia tidak paham tentang Rabb yang kemudian mengurusi urusan hidupnya. Makanya apa? Ketika dia tidak mengenal tentang nama dan sifatnya Allah, sumber keresahan dan kegelisahan itu datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Makanya ibu itu harus paham, jangan-jangan belum belajar ini akidah tentang asma wa sifat. Padahal asma wa sifat itu harus selesai. Kalau kita sudah belajar asma wa sifat itu tenang ibu dalam hidup. Kenapa? Selalu kita kembalikan kepada sifat-sifatnya Allah. Apapun yang kita temukan dalam hidup. Masa Ustaz, iya. Contoh, oke, kita ambilkan contoh. Ibu kalau kemudian mengerti bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, ibu akan tenang dalam hidupnya. Ibu tidak perlu khawatir gonjang-ganjing tentang masalah dunia. Mau kemudian harga minyak turun per barelnya, mau naik, mau jumpalitan harganya, kita tenang. Walaupun suami kita kerja di kantor minyak. Kenapa? Karena kita tahu kok yang memberikan rezeki untuk saya dan suami saya itu bukan kantornya, tetapi Allah. Tenang dia. Tenang dia, tidak perlu dia resah. Kenapa kau kemudian resah? Saya kemarin, sudah lama lah beberapa, ada seorang ibu-ibu cerita bahwasanya dia khawatir terhadap suaminya. Lalu kemudian karena kerja di kantor minyak, menurut saya yang mengatakan, kenapa harus khawatir? Bukankah yang memberikan rezeki bukan kantornya dan bukan harga per barel setiap minyak? Tidaklah. Yang memberikan rezeki itu Allah. Kenapa ibu itu sampai kemudian merasa khawatir? Karena dia belum mengenal sifatnya Allah itu Razzaq. Kenapa orang itu kemudian bisa menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian solih, tapi ketika sepi jadi walinya setan, dia melakukan dosa. Ya karena dia tidak paham bahwasanya Allah itu Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? Maha mengawasi. Padahal kita pernah lihat gak ibu, ada tayangan ya ibu ya, ada seorang bapak-bapak nyopet dompet seseorang yang sedang di pinggir jalan. Dicopet itu, dan orang yang dicopet tidak sadar kalau dia dicopet. Ternyata terekam sama CCTV. Ketika maling yang kemudian habis nyopet, kemudian tidak sadar ada CCTV, dikembalikan lagi itu dompetnya ke tasnya. Kemudian apa? Pura-pura dijatuhkan. Dia pura-pura negur ini. Nih, dompetnya jatuh. Padahal sebelumnya apa? Nyopet. Jadi nyopet sudah berbalik gini, dia melihat ada CCTV hidup. Dilihatin itu. Dia tahu kan, ini aktif ini. Dikembalikan lagi itu. Sebenarnya kalau setiap orang dia kemudian paham bahwasanya Allah itu Ar-Raqib, dia tenang atau tidak tenang? Tenanglah. Dia tidak akan pernah kemudian berusaha untuk mencari-cari jalan bagaimana berbuat dosa. Kenapa? Dia tahu mau di masjid, mau di musola, mau di tempat kajian, mau ketemu dengan sahabat-sahabatnya, ataupun ketika sendirian di apartemen, dia tahu Allah selalu memperhatikan sama dan tidak pernah berkurang pandangan Allah. Rakib. Kalau ibu tahu bahwasanya Allah itu Al-Hasib, Allah itu maha menghitung setiap perbuatan manusia, kita tidak perlu khawatir ibu terhadap omongan orang. Tenang kita hidupnya. Dihujat di mana-mana senyum sampai orang yang menghujat tuh bingung. Orang ini diapain lagi ya supaya kemudian sedih? Difitnah macam-macam. Tenang dia, ngapain kita memikirkan itu? Kenapa? Kita yakin Allah itu kemudian maha menghitung setiap apapun yang pernah diucapkan orang, ditulis orang dengan jempolnya yang diucapkan oleh orang. Maka kemudian itu dihitung sama Allah. Kita tidak perlu repot untuk mengklarifikasi kemana-mana. Tidak perlu. Kenapa? Wong hidup itu ibadah, titik, bukan nurutin perasaan. Jadi akhirnya apa? Tenang. Kenapa? Allah Al-Hasib. Makanya lihat orang-orang yang terzalimi rata-rata tenang. Kenapa kok kamu tenang? Lu Allah sudah nyatet kok. Ma yalfidhu min qawlin illa ladihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulutnya manusia kecuali apa? Raqib dan atid yang mencatatnya. Sudah tenang kita. Contoh saya misalkan. Kemarin ibu tahu kan? Saya misalkan ketika pulang habis memberikan bantuan. Kemudian diperiksa. Karena kemudian SOP biasa. Orang ngomong di luar apa? Macam-macam katanya. ISIS kah? Tuh kan kelihatan itu topengnya, terbuka topengnya. Terbuka hakikatnya. Elah macam-macam. Perlu gak kita klarifikasi satu-satu? Buat apa? Apakah itu gak sampai ke saya? Sampai semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi saya repot-repot menjawab, enggak, buat apa? Hidup itu ibadah kok. Ada orang yang ngomongin kayak gitu-gitu, sudah kita jelaskan sekali, kita nyalurkan bantuan. Ternyata sudah cukup. Kita nyalurin bantuan yang sampai kepada kita, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Anak-anak yang nangis, orang yang tidak bisa makan. Orang tidak mau semuanya nyalurin bantuan. Kalau semuanya ngajar, siapa yang nyalurin bantuan ke sana? Karena tidak ada yang kemudian nyalurin bantuan, karena jarang banget yang mau berangkat, ustaz juga tidak semuanya mau berangkat, ya kita berangkat kalau memang ada kesempatan. Ada kesempatan, alhamdulillah. Sudah kita sampaikan sekali, kami menyerahkan bantuan, kami kemudian akan menyerahkannya. Sudah, selesai. Omongan macam-macam. Tenang, Allah Al-Hasib. Allah yang maha menghitung omongan orang. Tenang atau tidak tenang? Tenang. Ibu kemudian di sini tiba-tiba diomongin macam-macam. Jeng, kamu tahu nggak kamu diomongin begini-begini? Nggak usah ditelusuri. Capek. Kayak nggak punya Allah aja. Ya kan? Kalau ada yang nanya, dijawab. Nggak ada yang nanya, sudah. Nggak usah nanya-nanya. Umu, kemarin dapat gini nggak? Buat apa? Hidup kita bukan nurutin perkataan manusia. Hidup kita itu untuk Allah. Akibatnya misalkan kita dijauhi orang, alhamdulillah berarti kita bisa berdoa dengan Allah. Kalau kemudian kita diserangin orang, alhamdulillah berarti kita bisa mendapatkan kebaikan, yaitu kemudian berkumpul sama orang baik. Itu saja. Tapi apakah yang sendirian itu kemudian menjadi lebih buruk? Enggak kok. Ada nabi yang seorang diri seumur hidupnya ngajar, tidak ada satupun orang itu yang ngikutin nabi itu, kata Rasul. Sampai mati aja sendirian, didampingi dengan satu orang muridnya yang nguburkan dia. Seluruh pada saat itu tidak ada yang menerima imannya dia. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Ibrahim itu pendekarnya Tauhid atau tidak? Pendekarnya Tauhid, ibu. Dalam bahasa tanda kutip itu pendekar akidah itu siapa? Nabi Ibrahim. Tapi tahukah kita Nabi Ibrahim itu seluruh warga itu membenci Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim itu dibakar dan tidak ada satupun orang saat itu kecuali ikut nyumbang kayu supaya membakar Nabi Ibrahim. Coba. Bahkan Imam Ibnu Katsir menceritakan ada wanita tua tinggal jauh dari kerajaannya Namrud, jauh di perbatasan kerajaan Namrud, buta. Itu kemudian ketika mendengar bahwasannya Nabi Ibrahim itu akan dibakar, sedih. Bukan sedih memikirkan Nabi Ibrahim dibakar. Loh, kenapa kamu sedih? Iya. Karena aku dengar Ibrahim mau dibakar. Terus sedihmu apa, Nek? Loh, aku enggak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim supaya kayunya lebih banyak dan apinya lebih besar. Loh, itu ada dalam kitab tafsir. Tapi Nabi Ibrahim sedih enggak ketika seluruh warga meninggalkan Nabi Ibrahim? Loh, kan enggak. Berjalan di atas kebenaran kan bukan untuk mendapatkan simpati manusia. Makanya semuanya kalau kita selesaikan dengan mengenal sifatnya Allah, hidup itu tenang atau tidak tenang? Tenang, ibu. Ibu misalkan tiba-tiba didiagnosa sama dokter, maaf bu, saya harus katakan apa, Pak dokter, ibu menderita stadium 4. Biasanya seorang ibu yang difikirkan itu apa? Bukan dirinya, anak-anaknya. Allah, anak-anak saya masih kecil. Itu loh saking besarnya rahmatnya Allah kepada seorang ibu. Sampai segede itu rahmat dia kepada anak-anaknya. Biasanya dipikirkan ibu itu apa? Ya Allah, nanti kalau saya mati memang, bagaimana anak-anak saya? Kenapa dia gelisah? Karena dia lupa bahwasanya Allah itu Al-Hafidz. Apa itu Al-Hafidz? Allah itu maha menjaga makhluknya. Kalau sudah dikasih jatah hidup, Allah kasih jatah rezeki. Selesai dia. Akhirnya apa? Dia berpikir bagaimana dia melalui penyakitnya dengan sabar. Ya? Semuanya itu yang kemudian menjadikan kita harus paham. Kenapa mengenal nama dan sifatnya Allah itu wajib? Loh iya. Naif. Kalau kemudian kenal Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi tidak kenal dengan Rabb yang kita sembah itu namanya naif. Gimana kamu akan beribadah benar kalau kamu tidak kemudian kenal dengan Rabb yang kamu sembah? Ya pasti berantakan hidupnya. Akhirnya tadi, praktek-praktek penyimpangan itu terjadi ketika kita tidak kenal dengan Rabb yang kita sembah. Betul apa yang dikatakan oleh para salaf, kalau kamu tahu betapa besarnya Allah dan betapa sempurnanya sifatnya Allah dalam kehidupan sifatnya, kamu akan jatuh cinta kepada-Nya setiap waktunya dan setiap saatnya. Tidak perlu repot hidup ini. Kenapa? Sudah ditanggung kepada Zat yang maha sempurna. Ya? Kita tahu nih, bahwasanya kemudian berpisah dengan orang yang kita cintai. Kita kenal kok sifatnya Allah. Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya. Dan kita tahu nih, misalkan ibu yang kita cintai meninggalkan kita lebih dulu. Cari itu sifat Allah apa yang berkaitan tentang masalah ruh. Oh, Allah itu menggenggam ruh. Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Kita menjadi saksi kebaikan ibu kita selama ini ketika dirawat sama beliau. Tenang kita akhirnya. Kenapa? Kita telah meninggal. Kita telah berpisah dengan ibu kita. Tapi ibu kita itu mendapatkan tempat yang insya Allah lebih baik daripada tempat yang bisa kita berikan untuk ibu kita. Tenang atau tidak tenang? Tenang. Jadi kalau hidup antara satu sifat dengan sifatnya Allah, kita hidup dengan sifat-sifat itu, kita menjadi tenang. Makanya Imam Nurrajab mengatakan ilmu yang berkaitan tentang asma dan sifat Allah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kita ini kalau tanya, saya kenapa ya Ustaz kok resah, gelisah? Ya karena kamu gak kenal Allah. Kenapa kok saya masih mangkelong mikirin omongan dia? Lah kamu gak kenal Allah. Berarti saat itu ketika kita sudah mulai gelisah, sudah mulai resah, apa? Hubungan kita dan muamalah kita dengan Allah sudah semakin jauh. Cara menyelesaikan masalah itu tidak fokus kepada masalah itu. Salah. Kalau kita punya masalah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah yang akan memperbaiki semua muamalah kita dan semua hal-hal yang kemudian kita belum maksimalkan. Kenapa? Siapapun yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki orang itu dengan perkara apa. Kalau ternyata saya sudah memperbaiki hubungan saya dengan Allah, kok masih banyak ujiannya? Loh, berarti kita harus paham. Kenapa sih orang yang beriman itu diuji terus? Loh, supaya kamu tidak betah di dunia. Itu ibu. Jadi kalau ibu bertanya, kenapa orang yang beriman itu kok diuji terus? Loh, orang yang beriman itu diuji terus supaya apa? Supaya setiap ujian yang datang silih berganti kepadanya, dia itu merasa apa? Dia merasa tidak betah hidup di dunia dan merasa perjalanan saya itu nanti ke kamu akhirat, bukan di dunia. Coba kalau kita jalan diuji, Bu. Jangan-jangan nanti kita terlalu betah di dunia. Dan kalau kita betah di dunia apa? Kita akhirnya kena penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan membenci kematian. Makanya orang beriman, kenapa kamu kehidupan mereka kok rame dengan ujian? Satu ujian belum selesai, ujian lagi dua. Ujian yang kedua belum selesai, ujian yang ketiga, keempat, kelima, terus kayak gitu. Kenapa? Supaya kamu tidak betah di dunia dan kamu ingin cepat balik menuju kepada perjalanan berikutnya, yaitu adalah kampung akhirat. Nah itu contohnya gitu. Ya? Jadi kalau kemudian tiba-tiba ibu satu hari tiba-tiba tidak pernah bayangin, tiba-tiba mendapatkan ujian, nah ibu ngomong sama dirinya, oh berarti Allah sedang mendidik saya tuh ujianku nih. Supaya kamu tidak terlalu betah ya di dunia, supaya kamu ngerti tempatnya kenikmatan itu bukan di dunia, tapi tempat yang kenikmatan itu nanti di akhirat. Ya, jadi bersyukurlah orang yang banyak diuji, akhirnya apa? Dia merasa dunia itu segini-gini aja, akhirnya dia ingin cepat balik kepada rohnya. Ya, maka kemudian disitulah kita harus wajib, harus kemudian mengetahui. Berarti mengetahui nama dan sifatnya Allah itu wajib, Ustaz, wajib hukumnya. Saya nggak akan nanya sama ibu-ibu sudah belajar tentang asma wa sifat atau belum. Kenapa? karena khawatir kalau jawabannya mengecewakan saya. Ya, padahal kemudian mengetahui nama dan sifatnya Allah itu wajib hukumnya. Nikmat loh ibu, mengetahui namanya Allah itu kita baca tengah malam itu masya Allah nikmat betul. Menyelami setiap sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu nikmat betul. Menyelami setiap sifat-sifatnya Allah itu nikmat betul. Makanya saya sarankan ini, kalau di sini, kalau kemudian sudah ada kajian, minta satu lagi misalkan sama siapa gitu, kemudian menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat satu, kenapa sih namanya Allah itu Allah? Kan kita harus tahu, kenapa sih di antara nama yang begitu banyak yang dimiliki oleh Allah, tapi nama yang paling sering dipakai olehnya itu nama apa? Allah. Kenapa nama Allah? Apa bedanya Rahman? Apa bedanya Rahim? Bagaimana sifatnya kemudian Al-Qadir, bagaimana sifatnya Al-Jabbar, apa itu maknanya Al-Mustakbir? Semuanya harus paham, Bu. Kenapa? Karena kita bergantung kepadanya. Dan Allah itu ya As-Samad. As-Samad itu apa? Tempat bergantungnya makhluk. Gimana ibu bergantung kepada sesuatu yang ibu tidak paham? Kan lucu namanya. Makanya tadi saya katakan naif apabila kita bergantung kepada Allah tetapi kita tidak paham sifatnya Allah. Contoh, saya ambilkan contoh yang gampang, Ibu. Ada seorang, dulu saya di Solo, ini mungkin saya pernah ceritakan. Saya dulu pernah ibu di Solo ketika akan ngisi daurah. Kok daurah ketika akan ngisi daurah, tiba-tiba kan saya naik bis, kemudian turun di terminal. Kemudian ketika kok daurah, panitianya telat jemput. Nah, saya duduk, udah lama ini kejadiannya. Tiba-tiba itu gak jauh dari tempat saya duduk itu, saya melihat ada preman kecil. Di depannya itu preman-preman gede, Ibu. Badannya itu gede-gede, hitam-hitam. Tapi bukan masalah hitamnya, gedenya itu yang penting. Hitam kalau enggak gede kan enggak menakutkan. Kemudian premannya itu dipukul sama preman kecil, kemudian ditendang marah-marah preman kecil, enggak tahu masalahnya apa, pakai bahasa Jawa. Woi, macam-macam lah. Tapi ternyata preman yang gede itu ya diem aja itu. Kemudian saya tuh tertarik ini, masya Allah ini ya. Kecil-kecil kurus-kurus ini, masya Allah ya. Saya ngelihat badan saya, kelihatannya saya lebih gede daripada dia. Kemudian panitia datang jemput saya lah. Saya kemudian ayo Ustaz terus. Bentar berhenti. Untuk lihat itu enggak sudah usah. Enggak usah ini Ustaz. Iya kenapa itu sih preman kecil banget tapi nantengnya terus. Itu anaknya preman senior di sini Ustaz. Ajarannya apa sih Ustaz? Maksudnya ini asma wa sifat ada preman. Hubungannya gini, Ibu. Kenapa preman itu kemudian berani nantang preman yang lebih gede badannya, bahkan dia tidak merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya? Ya karena dia tahu bahwasanya dia bersandar kepada bapaknya yang senior preman. Loh, seorang anak preman aja yakin kok sama bapaknya kok. Masuk hambanya Allah enggak yakin sama Allah. Kebangetan banget sih jadi hamba. Ibu lihat enggak yang namanya lagi, contoh yang paling ekstrim lagi. Contoh cheerleader, tahu cheerleader? Yang ha ha hi hi hu, give me A, give me B. aduh, itu cheerleader. Cheerleader itu masya Allah. Biasanya apa itu membuat itu piramida hidup ke atas dia atau tidak? Itu biasanya cheerleader yang sudah top itu biasanya gitu. Kemudian yang paling atas, kemudian apa biasanya formatnya untuk kemudian merubuhkan format atau formasi itu, formasi piramidnya itu. Yang paling atas nanti menjatuhkan, gerakan ekstrim itu menjatuhkan dirinya dari tinggian itu ke bawah. Nanti teman-temannya ngapain di bawah? Yaitu membentuk jaring-jaring hidup untuk nangkep. Kenapa dia yakin? Padahal di bawahnya itu apa? Semen itu, beton itu, kalau kena kepala pecah dia. Kenapa dia yakin menjatuhkan dirinya dari atas? Karena dia yakin temannya tidak akan meninggalkan dia untuk makan mie ayam ketika dia menjatuhkan diri. Dia yakin ibu sama temennya loh ibu, padahal itu cheerleader. Kita hidup bersanding sama Allah, punya sandaran Allah, kok gak yakin sama Allah, hidup kita resah, hidup kita gelisah, mikirin ujian, mikirin omongan orang, mikirin berbagai macam musibah. Loh, ada apa dengan kita, dengan Allah ini ada apa? Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Rajab Al-Hambali. Imam Rajab Al-Hambali itu berkata, lu ilmu yang wajib kamu ketahui itu harus mengerti tentang nama dan sifatnya Allah. Karena kalau kita mengerti tentang nama dan sifatnya Allah yang akan menjadikan kita tenang hidupnya. Kalau kita tidak kenal tentang Allah, kita akan resah terus dalam hidup kita. Kapan? Ketika kita tidak mengenal Allah. Jadi tidak usah kita dipusingkan dengan berbagai macam hal yang kita temukan dalam hidup. Kenapa? Karena kita tahu Allah sudah ngurusin semua urusan dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi saya katakan, wajibkah mempelajari nama asma dan sifatnya Allah? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tidak bisa ditawar dalam kehidupan kita. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Dan barang siapa yang kemudian berani menawar itu, maka kemudian tidak akan sempurna keilmuan dia. Dan dia berdosa. Makanya sampai Rasulullah SAW menyampaikan, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman. Mi'atun illa wahidah. Faman ahsohat dakhalal jannah. Makanya sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah itu punya nama 100. Nama 100 kurangi 1, 99. Faman ahsoha, barang siapa yang berani dan bisa menjaga namanya Allah yang 99, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Makanya ibu, Masya Allah, apa itu artinya menjaga namanya Allah, Ustaz? Satu, kamu menghafalkan nama-nama Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Makanya kalau ditanya menghafalkan Asmaul Husna wajib, hukumnya wajib lah. Bagaimana kamu gak kenal tentang nama-namanya Allah, padahal nama kontak di tempat handphone kita aja ada 1000 aja kita paham. Ya, ada Dewi itu, Dewi Ciputat 1, Dewi Ciputat 2, Dewi Pondok Indah 3. Itu aja kita Dewi, namanya Dewi 3 orang beda-beda aja kita apa, kok namanya Allah gak kenal. Ya Allah Karimir Rahman. Ya, setelah kita menghafalkan namanya Allah, apa yang kedua? Setelah menghafalkan namanya Allah, yang kedua itu apa? Mentadaburi maknanya. Itu yang tadi saya katakan. Mempelajari akidah. Asma wa sifatnya Allah itu penting? Penting. Dan itu wajib hukumnya. Entah gimana caranya, majelis ini harus punya tauhid tentang asma wa sifat. Ya? Kemudian yang ketiga apa? Wal amalu bimuktadaha. Kemudian yang ketiga, beramal sesuai dengan konsekuensi nama-nama itu. Maksudnya gimana sih beramal sesuai dengan konsekuensi nama-nama itu? Contohnya gampang ibu. Kalau Allah mengatakan dirinya ghafur, maka ibu harus paham ketika Allah sudah memberikan sifat kepada zatnya bahwasanya Allah itu ghafur, ibu sebesar apapun dosanya, ketika pernah ibu ingat, ibu tetap yakin sama Allah bahwasanya Allah itu mengampuni. Tenang kita akhirnya. Kenapa? Karena kita ini kalau berbuat salah tidak berhadapan dengan makhluk, tapi kita berhadapan dengan Allah. Coba kalau kita berhadapan dengan makhluk ibu, betapa sedihnya kita kalau kita berbuat salah di hadapan makhluk. Seumur hidup kita minta maaf, belum tentu akan diterima maafnya. Ya atau tidak? Bisa jadi lesanya mengatakan, ya ya aku maafin. Tapi tetap aja mukanya masam, selalu sewot. Kenapa? Meminta maaf kepada makhluk itu susah. Tapi meminta maaf kepada Allah ketika ibu tahu, oh Allah itu ghafur, tenang kita. Saya akan meminta maaf kepada Allah, bertobat kepadanya, selesai. Dan kita berusaha untuk kemudian meminta maaf dan kembali kepadanya. Itu namanya al-amalu bimuktadhaha. Jadi kemudian kita beramal sesuai dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Allah itu rahim, tenang. Berarti semua syariat itu tidak ada yang susah, semuanya gampang. Kenapa? Allah rahim, mananya rahim itu apa? Allah memberikan syariat bagi orang yang beriman itu gampang dan mudah. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang sulit. Hal-hal semacam itu yang kemudian menjadikan akhirnya apa? Kita ngerti, kita paham, kita mengetahui, kita memahaminya dengan benar. Itu yang pertama. Ya, ilmu yang bersifat wajib. Jadi misalkan suaminya ibu dokter kah? Ya, suaminya ibu kemudian arsitek kah? Ibu wajib untuk mengenalkan sifat-sifatnya Allah kepada keluarga kita. Nah, kalau bisa, buat itu majelis sendiri sama keluarga supaya suaminya ngerti tentang asma dan sifatnya Allah. Ya apa-apa bertiga, berempat sama suami, bersama dua anak kita. Tapi kita paham. Dan saya ingatkan ibu, ketika mencari ilmu, harus kita pahamkan, selama ilmu itu disampaikan siapapun, selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah ambil. Tidak usah kemudian terlalu nyari orang yang pintar retorika. Tidak semua ustaz pintar retorika memang. Tapi banyak enggak ustaz yang luar biasa dalam ilmunya, hanya kemudian cara penyampaiannya itu biasa. Banyak ibu. Yang penting ibu ilmunya. Ya, enggak apa-apa misalkan sama ustaz siapa direkomendasikan fulan fulan fulan. Udah belajar sama istri, sama suami bareng-bareng setiap pekan, misalkan satu pekan sekali sama siapa, pelajari satu persatu tentang asma dan sifatnya Allah. Itu masalah bedah. Wajib Ustaz, wajib. Kamu dokterkah? Kamu tukang becakkah? Kamu seorang wanita yang mendapatkan tunjangan dari suami 100 juta per bulankah? Kamu seorang istri yang mendapatkan tunjangan dari suaminya cuma 500 ribu kah? Sama. Ini ilmu bersifat wajib. Terus sampaikan siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang kedua, ilmu yang bersifat wajib, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Yang kedua, yaitu adalah ilmu yang bersifat wajib adalah ma'rifatu ma yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yubghidhu. Yang kedua itu harus kamu harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah. Ini harus paham. Jadi setelah ngerti sifat-sifatnya Allah, yang kedua kamu harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah. Tulis. Yang kedua, ilmu yang bersifat wajib tidak memandang statusmu, tidak memandang golonganmu, tidak memandang berapa kekayaanmu dan berapa kemiskinanmu. Maka yang kedua, kata Imam Rajab, kamu harus mengerti apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah, yang diterangkan oleh Allah dalam kitab dan sunnahnya. Harus ngerti Ustaz? Iya, harus paham. Makanya setelah belajar tentang Tauhid Asma' wa Sifat, yang kedua itu apa? Harus paham. Yang dicintai Allah itu apa saja sifat-sifatnya yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya berhenti di situ, juga harus mempelajari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah itu apa saja di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itulah aplikasi setelah kita kenal Allah, kita kenal bagaimana sifatnya, aplikasinya. Kamu berjalan dari apa yang Allah cintai dan kamu tinggalkan dari apapun yang dibenci oleh Allah. Nah itu yang benar. Dan jangan hanya berhenti loh terhadap perkara yang Allah cintai, tapi harus perkara yang dibenci oleh Allah. Lah umat itu hari ini siap untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, tetapi tidak siap untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kok gitu Ustaz? Iya. Karena kalau kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu gampang. Tapi kalau kita membenci dari apa yang dibenci oleh Allah itu berat. Kenapa? Yang namanya kekuatan membenci itu lebih besar daripada kekuatan mencintai. Enggak percaya, tanya sama pemain sinetron. Kok bisa, Ustaz? Apa hubungannya? Oh, hubungannya erat. Tanya sama protagonis sama antagonis. Mana yang lebih berat? Antagonis. Harus melotot-melotot, ya kan? Kalau ngomong harus keras, mimiknya harus marah. Emosinya harus bercampur aduk terus. Kalau yang protagonis kan senyum. Ya kan? Maka kemudian akhirnya Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan kekuatan membenci itu berat. Kita ini selalu bicara akhlaknya Rasul, betul, itu yang termasuk yang dicintai Rasul. Tapi kita lupa, apa yang dibenci Rasul? Wih, banyak yang dibenci Rasul. Dan terkadang kita tidak siap untuk membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Kenapa? Konsekuensi membenci itu memang lebih berat daripada konsekuensi mencintai. Ya? Makanya, padahal itu bisa ditawar, Ustaz. Saya hanya mengetahui saja apa yang Allah cintai, tapi tidak mau membenci apa yang Allah benci. Ya bisa, itu satu paket. Kamu merusak salah satunya sebagaimana kamu sholat maghrib tetapi dua rekaat, satu rekaat yang kamu tinggalin, tidak sah. Ya? Banyakkah perkara yang dibenci oleh Allah? Banyak sekali ibu, banyak banget. Kalau kita tidak ngerti tentang apa yang dibenci dan hanya ngerti apa yang dicintai, bisa jadi rusak, timbangannya itu rusak. Sebagaimana contoh ekstrimnya siapa? Contoh ekstrimnya kayak Abu Thalib. Contoh ekstrimnya Abu Thalib. Baik banget, tapi tidak mampu meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, syirik. Kalau dalam pemaparan kehidupan kita hari ini apa? Ngerti yang dicintai Allah itu ngamalin sunnah, mencari ilmu. Tapi kemudian apa? Dia tidak sadar. Perkara yang dibenci oleh Allah itu apa? Menghujat orang, membenci orang yang beriman. Ada tidak orang yang sore ngaji, tapi kerjaannya hanya membenci orang yang beriman, ngupiak-ngupiak kesalahannya. ya kan, tahu ngupik-ngupik ya, nyari-nyari kesalahannya, kemudian hanya untuk nurutin itu saja. Kenapa kayak gitu? Dia ngerti mencari ilmu itu sesuatu yang sifatnya dicintai oleh Allah, tapi tidak ngerti yang dibenci oleh Allah itu apa? Ketika kamu itu membenci orang yang beriman. Nah, makanya harus apa? Seimbang. Disitulah kita faham kewajiban yang kedua yang harus diketahui oleh setiap orang. Baik itu kamu dokter, arsitek, gajinya 5 juta sampai 500 juta, sama. Kamu harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah dan kamu harus ngerti apa saja yang dibenci oleh Allah. Itu pelajaran dua seumur hidup, Ibu. Tidak akan habis. Tidak akan habis itu. Seumur hidup tidak akan habis pelajaran tentang itu. Tapi itu harus wajib kita ketahui. Iya, itu baru mengetahui, belum ngamalin. Belum ngerjain. Belum kemudian mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Apalagi. Jauh lebih berat mengamalkannya sehari-hari. Dan itulah yang menjadikan kita faham. Itu yang disebut dengan wajibun aini, wajib. Jadi kalau kemudian anak kita mau jadi dokter, tidak usah dilarang, Ibu. Mah, saya mau jadi dokter, tidak apa-apa. Dan saya ingatkan, tidak semua anak kita itu harus menjadi santri di pondok. Tidak semua anak kita harus hafal Quran, tidak, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi kalau mereka jadi dokter, jadi arsitek, jadi orang yang paham ini, mesin tentang ini, tapi pahamkan dulu tentang dua ilmu ini. Karena apa? Dua ilmu ini bersifat wajib. Kalau memang ibu merasa tidak punya ilmu, datangkan orang untuk ngajarin anak kita yang betul-betul solih, yang menurut kita punya ilmu, punya akhlak yang baik, punya kemurnian jiwa yang baik, suruh ngajarin anak kita, suruh kenalin sama anak kita. Karena dulu para salaf itu pun menitipkan anak-anak mereka kepada guru-guru yang mumpuni di dalam ilmunya. Kan gitu, Ibu. Lihat aja Imam Bukhari dititipkan anaknya kepada salah satu imam besar. Imam Syafi'i ibunya tidak bisa ngajarin, dititipkan kepada ulama besar. Gitu caranya. Ya? Jadi caranya begitu. Supaya kemudian apa? Belajar, utuh. Jadi dokter tapi dokter yang punya ilmu itu loh, Bu. Jadi arsitek tapi arsitek yang jadi ilmu, yang punya ilmu, punya akidah yang kuat. Ya? Kemudian dia jadi apa? Tata kota, penataan tata kota. Tapi tahu ngerti bagaimana tauhid yang benar. Itu yang benar. Kenapa? Mengetahui dua itu, tentang asma dan sifatnya Allah, dan mengetahui tentang apa yang dibenci oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Itu wajib, bukan hanya santri, bukan hanya anak pondok, bukan hanya keluaran Jami'ah Madinah, dan bukan hanya keluaran Libiyah. Semuanya harus mengetahui dua perkara itu dalam kehidupannya. Itu bersifat wajib. Yang kedua, yang bersifat fadlah. Apa itu fadlah? Tambahan. Yang kedua yang bersifat tambahan. Apa ilmu yang bersifat tambahan? Ilmu yang bersifat tambahan itu adalah ilmu yang tidak wajib hukumnya untuk dipelajari setiap orang. Ya, fadlah itu ilmu yang bersifat tambahan, tidak wajib diketahui oleh setiap orang. Tidak wajib diketahui oleh setiap orang. Tapi ilmu yang bersifat fadlah bisa menjadi ibadah ketika diniatkan karena Allah. Tapi ilmu yang bersifat ini bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk Allah. Ya. Maka ilmu ini apa? Yang bersifat fadlah umum semua. Ilmu masalah jahit, memasak, membuat bangunan, mengobati orang, itu ilmu-ilmu yang bersifat apa? Fadlah. Ilmu-ilmu yang bersifat fadlah. Ya, ya menjahit. Ya. Kalau ibu tidak bisa menjahit, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau ibu tidak hafal Asmaul Husna, itu dosa. Makanya, insya Allah kalau di sini sih tidak pintar jahit, tapi pintar untuk memahami Asmaul Husna. Ya Allah, moga-moga prasangka benar, ya Allah. Jangan sampai jahit tidak bisa, Asmaul Husna juga tidak bisa. Rugi dunia akhirat banget orang tuanya. Maka kemudian disitulah kita memahami sesungguhnya ilmu ada yang bersifat wajibun aini dan ada yang bersifat fadlah. Jadi disitu kita memahami ilmu semacam itu. Jadi setelah kita memahami bahwasanya ilmu semacam itu, maka kita harus paham ilmu itu apa? Apapun yang dikatakan Allah dan apapun yang dikatakan oleh Rasul dan apapun yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Makanya kita harus paham agama ini agama ilmu, tidak pernah keluar dari perkataan Allah dan Rasulnya dan perkataan para sahabat. Jadi kalau ada orang yang bicara di dalam agama, ini begini, terus dari mana Pak? Ya menurut saya, maaf, berarti tidak ilmu itu, berarti dongeng. Ya didengerin aja, tapi kemudian tidak bisa dipakai. Kenapa? Oh, ini agama ilmu, semuanya harus ada catatan, semua pertanggungjawaban sesuai dan terikat dengan kitabullah dan sunnah. Semuanya jelas, karena ini agama ilmu. Oh, kita sepakat kok, bahwasanya kalau kita membuat apa itu? Skripsi, biasanya itu para dosen itu buat skripsi itu kalau kita gak ada catatannya, ini dari mana ini? Gak ada itu menurut saya, loh kamu itu siapa? Dicoret gak sama dosennya? Dicoret sama dosennya. Pengawal-awal ketika tersebar Google aja belum diterima, kalau sekarang kan sudah mulai diterima. Google-nya itu asal disertakan, Google-nya di mana secara jelas. Kalau dulu awal-awal bisa gak kita nyatet di mana ini di Google? Gak bisa, disobek itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar. Loh, kalau membuat skripsi saja kita harus detail banget setiap kata-kata, setiap paragraf itu diambil dari mana? Apalagi ketika bicara tentang agama. Semuanya kembali kepada kitabullah dan sunnah. Semuanya jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan begini dan begitu, contohnya ini hal-hal yang menyimpang. Saya itu kelihatannya kamu itu cocoknya di juz 23. Kan ada yang ajaran gitu. Saya kemarin ditanya, ada yang nanya gitu. Ustaz, ini ada satu pemahaman Ustaz, katanya setiap orang itu punya kecenderungan juz-juz yang berbeda-beda. Maksudnya jadi gurunya itu ketika ngelihat kita langsung tahu kamu itu juznya juz 5. Maksudnya apa? Boleh enggak? Ya enggak bisa lah. Kalau ditanya ketika kemudian saya suruh nanya, tanyakan dalilnya apa Ibu dia kayak gitu. Katanya itu menurut saya kamu itu cocoknya juz 5. Menurut dia, ya enggak bisa lah. Nanti jangan-jangan melihat kita ini kelihatannya jus tomat ini. Malah kemudian nih. Tapi ada loh di situ. Dan itu ternyata melalui training itu. Saya tidak tahu ibu itu. Tapi saya tidak nanya di mana. Tapi saya bilang kalau semacam itu tidak bisa. Setiap apapun ucapan ketika keluar dari qaulullah wa qaulur rasul, pastikan apapun yang keluar dari qaulullah wa qaulur rasul maka tidak ada kebaikannya dalam perkara itu. Ya, artinya apa? Ya sudah, tidak bisa dijadikan apapun menjadi hujah. Jadi disitulah kita memahami agama ini agama ilmu, agama yang bersumberkan kepada kitabullah dan sunnah. Makanya siapapun ibu yang mereka semakin lama semakin mendapatkan ilmu, maka pada dasarnya semakin terang cahayanya. Makanya kan akhirnya kita ngerti kan, kalau kita sudah dapat ilmu itu, kenapa kok ilmu itu disebut oleh Allah dengan kata nurun? Apa itu artinya nurun? Cahaya. Karena pada dasarnya kalau orang itu sudah ngerti ilmunya, baru dia tahu, loh ternyata ini tidak boleh ya, oh ternyata ini jurang, oh ternyata ini lubang ular. Coba kalau kita nggak ngerti ilmu, bedain antara lubang ular sama lubang kodok aja nggak ngerti, ya kan? Ini lubang ular atau lubang kodok ya? Udah coba aja deh, masukin tangan. Ini kelihatannya lubang kodok, ternyata lubang ular. Loh, hanya membedakan lubang aja antara lubang ular sama kodok aja harus tanya sama pawangnya ular kok Pak, yang lubang ular yang mana? Yang ini loh lubang ular ini, yang kayak gini itu kodok ini. Hanya untuk membedakan lubang saja, perlu ilmu. Makanya betul kalau Allah memberikan sifat ilmu itu apa? Cahaya. Oh dulu saya tuh belum belajar, tuh kelihatannya hidup saya enak banget, semuanya boleh. Iya, karena kamu masih gelap. Ya kan? Semuanya gelap. Tapi setelah jelek, nah, hidup itu saya belek. Nah lu, ternyata itu lubang ular, ternyata itu jurang, ternyata itu racun. Kapan? Kalau sudah ada cahaya. Coba kalau tidak ada cahaya, gelap ibu. Ibu kemudian apa? Ibu kira pisau itu kira tusuk sate. Karena tidak tahu, gelap. Oh ini tusuk sate ini. Ternyata kemudian pisau. Oh ini kemudian, ini minuman ini. Ternyata cuka, coba. Karena gelap kan? Kemudian ngambil di atas meja makan pengen ngambil apa? Rendang. Ternyata apa? Lengkuas. Waduh Allah. Itu sakitnya di sini. Nah, itu kenapa? Karena dia gelap. Coba kalau terangan, oh ini lengkuas. Karena sering kita menyangka, dapat gede itu. Saya pernah dapat box itu, Padang itu. Alhamdulillah saya dapat rendangnya dua, ternyata satu lengkuas. Lengkuasnya lebih gede daripada rendangnya. Tapi di situ kita belajar, Masya Allah, loh, itulah kenapa kemudian ilmu disebut dengan nurun. Itu kayak gitu. Makanya kemudian sifatnya nur, dia memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Sekarang kita baca dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu. Nah, ini dalilnya. Sudah dibuka halaman yang ke-21. Apa saja yang kita kemudian akan baca di sini? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita bulan depan. Insyaallah. Sudah jam 3, kasih jam. Kita buka dengan tanya jawab. Kita buka dengan tanya jawab supaya paham. Saya moga-moga semuanya membawa ya, Bu ya. Supaya enak nanti kan kita akan pelajari, kita akan baca paragraf-paragrafnya satu per satu. Supaya jelas semua yang kita kaji. Ya. Ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa yardah. Ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa yubghiduhu, afan. Ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa yubghiduhu. Ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa yubghiduhu. Dari Syekh Said Qahtani tentang asma wa sifat. Ada Syekh Said Al-Qahtani. Tulisannya Said Al-Qahtani. Tulisannya gitu. Al-Qahtani. Al-Qahtani. Amalan mutaqabbal. Sudah? Alhamdulillah. Kita kemudian ngerti di sini. Sudah? Ada pertanyaan? Ya. Enggak, bukan hanya menghafalkan, menghafalkan dan beramal dengan konsekuensi nama-nama itu. Kalau hanya menghafalkan tok, itu mendapatkan keutamaan, tapi tidak sampai menjamin masuk surga. Tapi mengamalkan, mengamalkan asma wa sifat itu gimana, Ustaz? Contohnya gini, Ibu. Ibu tahu Allah itu mujibah sa'ilin, maka setiap ibu berdoa, ibu yakin bahwasanya doanya dikabulkan. Itu namanya mengamalkan dari nama sifat-sifatnya Allah. Contohnya Allah itu raqib tadi, Allah itu maha memperhatikan. Tiba-tiba ibu celingak-celinguk di kamar gitu, tidak ada orang, kemudian ibu membuka handphone itu, kemudian mau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mau terlibat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian ibu sadari Allah, Allah maha melihat, ibu kemudian berhenti. Maka itu namanya mengamalkan tentang nama-nama dan sifatnya Allah. Paham, Ibu? Kalau orang sudah gitu, sudah menghafalkan nama-namanya Allah, mentadaburi nama-namanya dan beramal dengan sifat-sifatnya Allah, hidupnya akan lempeng, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Karena Rasulullah mengatakan dakhalal jannah. Dari hadis riwayat Muslim. Makanya tadi hadisnya innalillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah faman akhsaha dakhalal jannah. Allah itu punya nama 100 kurangi 1 99. Barang siapa yang menjaga namanya Allah, maka dimasukkan ke dalam surga. Paham, Ibu? Yang lain, ya, Ibu. Apa, Ibu? Saya tidak paham. Apa? Tidak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Anaknya bilang gimana, ini ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu akhirat, kan saya suka dengar, saya sampaikan bahwa ini loh, apa di Al-Quran itu seperti ini. Mama ini kan dunia, gak usah digabung-gabungkan sama akhirat, kayak gitu. Di dalam Al-Quran, kayak gitu, itu gimana jawab kita? Jawabnya adalah semua dalam kehidupan ini diatur oleh ilmu yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Ibu. Bilang sama anaknya, bilang sama anaknya. Nah, wong urusan kencing aja diatur kok. Masa urusan yang lebih berat daripada urusan kencing enggak diatur sama Allah? Kalau kamu artikan bahwasanya ilmu akhirat itu hanya untuk di masjid, berarti kamu salah. Kamu terkena pemahaman membatasi, itu liberalisme. Itu namanya sekulerisme. Ini masih SMA kelas 2 sih. Ya, pelan-pelan. Cara jelasinnya gini. Nah, semua itu hidup itu diatur oleh Allah. Kamu kencing saja, anaknya laki atau perempuan itu? Ya, kamu kencing saja, itu diatur. Kamu tidak boleh memegang kemaluanmu dengan tangan kanan, tapi harus tangan kiri. Itu ada dalilnya. Kalau kamu memegang kemaluan saja, diatur bagaimana ketika kamu kencing, apalagi urusan yang lebih besar daripada itu. Hidup kita ini diatur sama Allah. Kenapa? Allah itu maha pengatur. Kalau kamu katakan bahwasanya ilmu dunia tidak diatur sama Allah, berarti Allah itu tidak maha pengatur, padahal Allah itu maha pengatur. Gitu aja. Sama-sama. Yang lain? Kita siap-siap sholat asar, sudah mau menjelang adzan. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Insya Allah kita pada halaman ke-21. Nanti saya pinjam pulpennya, saya coret-coret di sini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.